Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-imalah. Al-imalah, dan makna imalah lughatan adalah al-inhina, condong. Adapun maknanya istilahan nanti akan disebutkan oleh syarih. Baik, kita baca saja penjelasan dari المصنف رحمه الله تنتان الإمالة. الألف المبدلة من يا في طرف أم الكذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شذوذ ولما تليه التأنيث ملها عدما. Alif yang dijadikan pengganti, atau mudahnya alif yang merupakan pengganti dari yang aslinya ya, yang ada di taraf ujung, amil, imalahkanlah. Ya, seperti Roma, Rome. Ya. Di situ Roma alifnya adalah pengganti dari yang aslinya ya. Ya, Roma itu kan aslinya ya. Kadzal waqi'u minhu liya khalaf. Demikian pula imalahkan. Alif yang datang dari alif tersebut, ya yang menggantikannya. Ya. Malha, nanti akan dijelaskan pula pada contoh malha. Ketika dimusanakan diganti dengan ya. Malhayani. Ya. Maka malha ini boleh dimalahkan. Malhe. Ya. Alif yang menggantikan ya yang ada di ujung, imalahkan. Demikian pula imalahkan. Ya. Alif yang datang dari alif ini, ya dalam keadaan ya ini menggantikannya. Duna mazidin au syudzudin, bukan karena mazidin yang ditambahkan, ya bukan karena iya yang ditambahkan, ataupun bukan karena syadz. Walima talihi hatta nisi malha adima. Dan bagi alif yang diikuti oleh hatta nis, hukumnya adalah malha adima, hukumnya sama dengan alif yang tidak ada haknya. Agar antum bisa memahami ucapan ini dengan baik, maka antum harus ketahui i'rabnya ya. Mubtadanya adalah malha adima, ma itu mubtadanya. Lima ini apa? Khabar, khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Sehingga terjemahannya mungkin kalau lebih enak, malha adima, hukum yang ditetapkan pada alif yang tidak ada haknya, itu juga ditetapkan pada alif yang diikuti oleh ha. Ya. Hai, kita baca penjelasannya. Al-imalatu ibaratun an an yunha bil fathati nahwal kasrah. Imalah definisinya istilahan adalah ungkapan tentang an yunha bil fathah nahwal kasrah. Menyondongkan fathah ke arah kasrah. Nah, ini macam yang pertama dari imalah, imalah pada fathah. Dicondongkan fathah kepada kasrah. Seperti rahmah dibaca rahmeh. Ya, rahmeh. Wabil alifi nahwa al-ya. Dan menyondongkan alif kepada ya. Jadi roma, romeh. Pada kira-kira hafaz yang kita baca, hanya ada satu ya imalah. Bismillahi al-bismillahil majreha. Di situ ada catatan kaki nomor 3. Al-gharadu min al-imalati ahadu amrayni. Tujuan dari imalah satu dari dua hal. Awaluhuma tanasubul aswati wa taqarubuha. Yang pertama dalam rangka keselarasan suara dan juga agar berdekatan suara-suara. Nanti akan dijelaskan ini. Ya, akhir-akhir. Wa bayanu dzalika anna nutqa bil ya'i wal kasrati mustafil munhadir. Penjelasannya adalah bahwasanya pengucapan dengan ya dan kasrah itu datar, rendah. Wa nutqu bil fathati wal alifi musta'lin. Ya, mutasa'id. Adapun pengucapan huruf fathah dan alif itu musta'lin, tinggi ya dan naik. Ya, mulut dibuka ketika kita mengucapkan apa? Fathah ataupun alif. Berbeda ketika kita mengucapkan ya ataupun apa kasrah, maka rahang ya diturunkan. Ya. Wabil imalati tasirul alifu min nanti Al-ya'i fil inhidar wa tasaful, dengan sebab imalah alif ini menjadi satu pola dengan ya, di mana rahang bawah kita diturunkan. Ya. Fil inhidar sama dengan ya dalam hal inhidar, mendatar, merendah. Ya. Wa tsanihima, tujuan yang kedua dari al-imalah adalah at-tanbihu ala asli aslin au ghairihi. Mengingatkan kepada asalnya. Ya. Kepada asalnya atau yang semisalnya. Ya, roma romi. Dimalahkan, ini menunjukkan bahwasanya asli alifnya adalah apa? Ya. Ya. Kemudian, wa hukmul imalah al-jawazu. Hukum imalah adalah boleh. Boleh digunakan, boleh ditinggalkan. Famahma wujidat asbabul imalati fa'inna tarkaha jaiz. Ya. Maka, kapan saja didapati sebab-sebab imalah, maka meninggalkannya boleh. Wal asbabul lati sayadkuruha an-nadhimu wasyarihu asbabun lil-jawazi. Sebab-sebab yang disebutkan oleh an-nadhim dan juga syarih adalah sebab-sebab dari bolehnya imalah. Lalil wujub, bukan untuk yang wajib. Dan al-imalah ini khasatun bin nutqi, khusus hanya ada pada pengucapan. Laisa fil kitabatil arabiyah rasmun yumasil al-imalah. Tidak ada dalam penulisan arabiyah rasam, tulisan yang memeragakan imalah seperti apa, yang membentuk imalah seperti apa, tidak ada. Dan dia juga seperti yang disebutkan nanti, imalah ini khasa bil asma al-mutamakkin. Al-mutamakkinah, khusus pada isim-isim yang mu'rab. Kemudian yang kedua, lafal, fil-fil. Sehingga falayumalu ghairu al-mutamakkin illa sama'a. Tidak boleh isim-isim yang tidak mu'rab diimalahkan kecuali sama'i sifatnya. kemudian watumalul alifu idza kanat tarfan badalan min ya'in. Ini menjelaskan ucapan an-nazim al-alif al-mubdala min ya fi taraf amil. Watumalul alifu, alif diimalahkan yang pertama. Idza kanat tarfan badalan min ya, apabila alif tersebut berada di ujung kata, di ujung kata ya. Kemudian ia sebagai ganti dari ya. Di ujung kata dan ia sebagai ganti dari ya. Ya. Seperti yang akan dicontohkan. Ya. Seperti apa tadi? Roma rome. Ya. Roma rome. Adapun kalau naba. Naba itu tidak boleh diimalahkan. Alifnya. Kenapa? Karena di situ alifnya, meskipun dia ganti dari ya, aslinya ya, tapi dia tidak ada di ujung, tidak berada di ujung, tapi di tengah. Ya. Kemudian bagaimana dengan fatah, fatih, dimalahkan pada di tengah, ataupun tidak di ujung? Jawabannya nanti juga akan ada, karena ta'u ta'nis, yaitu fi takdiril infisal. Ta'u ta'nis pada takdir terpisah, secara takdir terpisah. Kemudian tempat yang kedua dari imalah. Jadi yang pertama, ingat-ingat, ya, dirangkum tempat-tempat imalah. Yang pertama, apabila itu alif diimalahkan, ini imalahnya alif dulu pembahasannya, belum fathah ke kasrah, alif ya ini ya. Apabila alif tersebut ada di ujung dan ia pengganti dari ya, pengganti dari ya, aslinya ya. Yang kedua, auso irotan ilal ya, atau alifnya ini berubah kepada ya, nanti akan dicontohkan. Duna ziyadatin au syududin, yang mana ya ini bukan tambahan ataupun syadz, atau alifnya bukan apa tambahan ataupun syadz. Fal awwalu ka alif, maka contoh yang pertama yaitu imalah alif, ya, apabila alifnya berada di ujung dan pengganti dari ya adalah roma, dibaca rome boleh. Marma, marme. Ya. Di situ ada catatan kaki nomor 4. Alifahuma, alif keduanya, alifnya roma dan marma. Mutatarrifah, berada di ujung. Ya. Alifuhuma ya'un mutatarrifah. Alif keduanya, aslinya adalah ya yang ada di ujung. Fil asal. Kemudian taharrakati, taharrakat dan ia berharokat. Ya. Ia berharokat wan fataha ma qablaha, kemudian sebelumnya fathah. Fakulibat alifan, maka ia pun ianya dibalik menjadi apa? Alif. Ya, sehingga menjadi roma. Ya. Roma ya. Ya. Perharokat ianya sebelumnya harokat, maka dibalik ianya menjadi alif sehingga roma. Demikian pula marma. Wasani ke alifi malha, dan yang kedua itu alifnya berubah menjadi ya. Ya, alifnya berubah menjadi ya. Wasani ke alif malha, seperti yang kedua seperti alif malha. Lihat catatan kaki juga nomor 2, alif wawun. Kalau pada malha alifnya itu aslinya wawu. Ya. Yang ada di ujung. Taharrakat, wawunya berharokat, wan fataha ma qabla, dan sebelumnya fathah. Fakulibat alifan, maka ia pun sama dibalik menjadi alif. Ya. Laha yalhu itu kan. Wawu aslinya. Ya. Fa innaha tasiru ya'an fi tasniyah, malha alifnya ini akan menjadi ya ketika dimusanakan. Contoh malhayani, maka malha boleh dibaca imalah, malhi. Alasannya apa? Alasannya karena alifnya berubah menjadi apa? Menjadi ya ketika dimusanakan. Wahtaraza biqawlihi duna mazidin aw syududin mimma yasiru ya'an bisababi ziyadati ya'i tasghiri, dan beliau berjaga-jaga dengan ucapannya duna mazidin aw syududin, tanpa tambahan ataupun tanpa syad, dari alif yang ia menjadi ya karena sebab tambahan, ya tambahan ya tasghir. Contoh kufayyun, sudah kita ketahui tasghir dihasilkan diantaranya dengan menambahkan ya. Kufayyun aslinya kufaywun, dibalik wawunya menjadi ya, kemudian diidghamkan sehingga jadinya kufayyun. Ya. Au fi lughatin syadzatin, atau pada lughah yang syadz. Alifnya berubah menjadi ya pada lughah yang syadz, cara digunakan bukan lughah yang masyhur, yaitu ucapannya mereka orang-orang Huzail. Fi qafa, pada qafa. Idza udifa ila ya al mutakallim, ketika diidhafahkan kepada ya mutakallim, mereka mengatakan qafayya. Berubah di sini alifnya kepada ya, cuma pada lughah yang syadz sedikit digunakan. Hanya oleh mereka orang-orang Huzail. Yang misal qafa juga asa. Ya asa. Sehingga semisal qafa dan asa dari isim tsulatsi yang akhirnya alif, yang alifnya adalah dari wawu aslinya, tidak boleh dimalahkan. Ya. Karena tadi ya. Karena alifnya tidak kembali kepada ya, tidak menjadi ya kecuali pada lughah yang syadz. Ya, dan juga pada penambahan ketika ditafsir. Kemudian wa asyara biqaulihi wa limatalihi hatta nisi malha adima, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya dan bagi alif yang diikuti oleh ha ta'nits hukumnya sama dengan alif yang kosong dari ha. Ini mengisyaratkan kepada ila annal alifa allati wujida fiha sababul imalah tumal. Bahwasanya alif yang didapati padanya sebab imalah, ya sudah berapa sebab imalah kita lewatkan dua ya, yaitu yang pertama tadi alif yang merupakan ganti dari ya yang ada di ujung, yang kedua alif yang ia menjadi ya. Ya, apabila didapati ataupun apabila alif yang didapati padanya sebab imalah, maka ia dimalahkan. Sifatnya boleh tadi. Wa in waliyat ha ta'nits, meskipun iya diikuti alifnya dengan ha ta'nits. Ya, sui fatah. Dibaca boleh fatih. Karena tadi ya ta atau ha ta'nits itu fi taqdiril infisal, pada penakdiran terpisah. Ya. Kemudian ayat berikutnya 902. Wa hakadza badalu 'ainil fi'li in ya'ul ila filtu kamadhi khaf wadin. Ya. Demikian pula, ya ini demikian pula mengimalahkan alif ketika alifnya adalah badalu 'ainil fi'li, menjadi pengganti dari 'ainul fi'il. Ya. In ya'ul ila filtu, apabila ia berubah menjadi filtu. Ya, ketika disandarkan kepada dhamair Mutaharrik ia wazannya menjadi filtu. Ya. Seperti madinya khaf dan juga din. Ya. Khafa. Kalau disandarkan kepada ta dhamir yang mutaharrik jadi apa? Khiftu. Ya, dintu. Ya. Maka ia fi'il madinya khafa itu boleh dimalahkan. Ya. Juga dana. Ya. Bisa difahami ini? Demikian pula alif yang merupakan ganti dari ainul fi'il. Apabila ya, ya'ul, ia kembali kepada filtu ya, seperti madinya khaf dan din. Ya, fi'il madinya. Ya. Khafil amr ya, khaf ya khaf, khaf. Dan adinu din. Ay kama tumalul alifu al-mutatarrifatu kama sabak tumalul alifu al-waqi'atu badalan min aini fi'lin yasiru inda isnadihi ila ta'id domiri ala wazni filtu. Ya, ini sebagaimana diimalahkan alif yang berada di ujung sebagaimana yang sudah lewat penjelasannya. Demikian pula tumalul alifu al-waqi'atu badalan min aini fi'lin. Demikian pula diimalahkan alif yang datang, alif yang muncul sebagai ganti dari ainul fi'il. Yang mana yasiru inda isnadihi ketika ia disandarkan ila ta'id dhamir, kepada ta'id dhamir berada di atas wazan filtu. Dengan kasrah fa'nya filtu. Ya. Sawa'un kana al-ainu wawan ka khafa, sama saja apakah ainnya aslinya wawu, sehingga so, khafa itu aslinya wawu. Alifnya khawif wazannya apa ini? Kalau fa'ila khawifa ya. Fa'ila ya palu sepertinya. Coba dicek lagi. Al-muhim di situ alifnya aslinya wawu. Ya. Aw ya'an atau aslinya iya. Sibaa, maksudnya bayaa. Ya. Wa kadana dan juga seperti dana. Saya ulangi. Dimalahkan alif yang datang sebagai ganti dari ainul fi'il yang iya. Ya. Fi'il itu ketika disandarkan kepada ta' dhamir, ia berada di atas wazan filtu. Dengan kasrah fa'. Sama saja ain. Ya. Kalimah fi'il itu adalah wawu aslinya. Sebagai khawfa aslinya wawu. Atau ya aslinya sebagai ba'a. Dan juga da'ana. Faya juzu imalatuha, maka ia boleh dimalahkan. Ya. Jadi boleh dimalahkan pada contoh tadi. Khofa. Khofa. Apa? Bagaimana? Dimalahkan. Ya. Alifnya kepada ya. Ya. Khefa. Ya. Khefa. Ya. Seperti tadi. Sudah dilewatkan tadi. Rome. Ya. Khefa. Ya. Dena. Karena ia ketika disandarkan kepada ta' dhamir di atas wazan filtu, khiftu, dintu, bi'tu. Nah itu. Jadi boleh dimalahkan. Semisal khafa dan dana. Alasannya apa? Ya, karena di situ alifnya adalah menggantikan dari ainul fi'il yang aslinya bukan alif. Kemudian ketika diidhafahkan kepada dhamir, ia menjadi di atas wazan filtu. Ya, filtu. Dibuang apa? Ainul fi'ilnya. Filtu. Kemudian. Fa'in kana al-fi'ilu yasiru inda isnadihi ila ta'i ala wazni filtu. Apabila fi'ilnya. Ya. Ketika disandarkan kepada ta' ia berada di atas wazan filtu. Bukan filtu. Bidhammil fa' dengan dhamma fa'nya. Maka imtana'atil imalah. Terhalang untuk ia diimalahkan. Nahu qala. Tidak bisa diimalahkan dia. Qala. Tidak bisa. Jala, bukan jela. Ya. Fala tumilha, jangan kau imalahkan itu. Kenapa? Karena ya, qala meskipun alifnya di situ adalah pengganti dari ainul fi'il yang aslinya wawu. Ya, qawala aslinya. Cuma ketika diidhafahkan kepada ta' dhamir, ia menjadi di atas wazan fultu. Qultu, bukan filtu. Ya. Fultu ya, bukan filtu. Qultu, jultu. dan dikiaskan. Nah, kemudian bait berikutnya 903, kadzaka talil ya wal faslu tufir bi harfi nau ma'aha kajibaha adir. Nah, ingat ya tempat dari imalah tadi yang pertama, tempatnya adalah pada alif yang ada di akhir kata yang alif tersebut menggantikan dari yang aslinya ya, atau yang berikutnya ya, alif yang muncul dari alif tersebut ya. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga berarti ya, alif yang ia merupakan pengganti dari ainul fi'il, yang mana ketika disandarkan kepada ta, abomir menjadi di atas wazan filtu. Bertiga ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat ya, kadzaka talil ya'i, kadzaka talil ya'i. Demikian pula alif yang datang setelah ya, ini diimalahkan. Alif yang datang setelah ya diimalahkan. Seperti yang akan dicontohkan ini, bayan, bayin, bayin. Ya. Alif yang datang setelah ya. Wal faslu tufir. Ya. Bi harfin, adanya pemisah antara ya dengan alif dengan satu huruf itu dimaafkan. Tufir. Pemisah, adanya pemisah yang memisahkan antara ya dengan alif itu dimaafkan, dibolehkan. Bi harfin, ketika pemisahnya dengan satu huruf. Ya. Au ma'aha, atau dua huruf. Satunya ha. Satunya ha, huruf ha. Ka jaybaha adir. Sebi jaybaha adir. Di sini, ya, alifnya datang. Ya. Setelah ya, yang mana dipisahkan antara ya dengan alif oleh dua huruf, hanya saja satu hurufnya adalah ha, maka boleh dimalahkan haknya. Jaiba, jaibahe adir, ya, jaibahe adir, adir adara yudiru, putarlah jaib, jaib saku ya. Nah itu kadza tumalul alifu wal waqi'atu ba'dal ya, demikian pula dimalahkan, ya, dimalahkan alif yang datang setelah ya. Ya, muttasilatan biha, dalam keadaan ya, ia bersambung dengannya. Ya, bersambung ya, alifnya dengannya. Ya. Contoh bayan, di situ alif ya, sebelumnya ya dan bersambung ya-nya dengan alif. Maka ini boleh dimalahkan bayin. Almun au munfasilatan bi harfin, atau dipisahkan antara alif dengan ya-nya dengan satu huruf. Contoh yasar, yasir. Ya, au bi harfaini ahaduma ha, atau dengan dua huruf tapi salah satunya ha. Jadi kalau pemisahnya ha itu tidak dianggap ha, enggak dihitung. Ya. Au bi harfaini ahaduma ha. Ya. Contoh adir jaibahe. Ya. Ya, ini kalau dijadikan sebagai dirinci menjadi berapa ilah? Yang datang setelah ya satu, dipisahkan oleh satu huruf dua, dipisahkan oleh dua huruf, satunya H, tiga. Jadi berapa dengan sebelumnya itu? Enam ya. Kalau dihitung semua. Kemudian, fa'illam yakun ahaduhuma ha'an, adapun kalau salah satu dari dua huruf yang memisahkan antara ya dengan alifnya itu bukan ha, maka imtana'atil imalah, tidak boleh dimalahkan alifnya. Kenapa? Libu'dil alifi anil ya, karena jauhnya alif dari ya. Ya, jauh. Ya. Contoh bainana, ini tidak boleh diimalahkan, bainane tidak boleh. Kenapa? Karena alif dipisahkan dengan ya dengan pemisah dua huruf yang salah satunya bukan ha. Wallahu a'lam. Kemudian ditambahkan dalam catatan kaki nomor 1, wa kadza idza waqa'at qabla al ya, demikian pula diimalahkan apabila datang alif sebelum ya. Ya, apabila alif datang sebelum ya. Ya. Atau mudahnya ya, apabila setelah alif datang ya. Ya. Kalau tadi sebelumnya ya-nya, ini setelahnya. Ya. Seperti bayatuhu. Ya, di situ datang sebelumnya ya. Sebelum apa? Datang alif sebelum ya. Ya. Alif dulu kemudian ya. Bayatuhu, maka boleh di situ dimalahkan. ya bay'atuhu sayartuhu sayartuhu qala Ibnu Hisham ada Ibnu Hisham qad ahmalahu an-nadhimu wal aktsarun dan ini sebab ini diihmal oleh an-nadhim dan kebanyakan. Nah, kalau kita masukkan 7 jadinya. Ya, 7. Kemudian bait berikutnya yang ke-904 kaza kama yalihi kasrun aw yali taliya kasrin aw sukunin qad wali kasrun wa faslulha kala faslin yu'ad fadirhamaka man yumilhu lam yusad. Tempat berikutnya, tempat yang ke-8 ya, kalau kita tambahkan dengan apa yang dibawakan oleh al-mu'alliq dari ucapannya Ibn Hisham. Kaza kama yalihi kasrun, demikian boleh dimalahkan alif yang datang setelah kasrah. Ini yang ke-8 masuknya berarti. Au yali taliya kasrin, ataupun alif yang datang setelah huruf yang datang setelah kasrah. Ya, ini pun di, yang berapa berarti ini? 9 ya. 9. Ya, au sukunin qad waliya kasran. Sukun itu ma'tuf pada kasrin. Berarti maknanya juga dimalahkan, berarti yang keberapa ini? Hah? 10 ya. Ya. Atau alif yang ia datang setelah huruf yang mana huruf tersebut datang setelah sukun, yang mana sukunnya datang setelah kasrah. Ya. Kalau pada ucapan beliau au yali tali kasrin, berarti di situ ada pemisah antara alif ya dengan kasrah dengan satu huruf. Adapun au yali sukunin qad waliya kasr dipisahkan oleh dua huruf. Wa faslul ha kala faslin yu'ad, dan pemisah dengan ha itu tidak dianggap sebagai pemisah. Contoh dirhamak, maka contoh dirhamak, barang siapa yang mengimalahkan alifnya dirhamek, dirhamek, maka jangan kau halangi, jangan dihalangi. Ai kadzalika tumalul alifu idza waliyatha kasratun, yakni maknanya demikian pula alif dimalahkan apabila diikuti oleh kasrah. Contoh alim. Boleh dibaca alim. Alim. Aw waqa'at ba'da harfin yali kasratan, ataupun alifnya datang setelah huruf yang huruf tersebut datang setelah kasrah. Contoh kitab. Boleh kitab. Pakai e ya. Ya, kitab. Atau ba'da harfaini wa liya kasratan awwaluhuma sakin, atau alifnya datang setelah huruf yang mana dua huruf tersebut iya datang setelah kasrah, ya datang setelah kasrah. Huruf pertamanya dari dua huruf tersebut adalah sukun. Shimlal, shimlal, ya shimlal. An-naqah al-khafifah itu shimlal, shimlal. Aw kilahuma mutaharrik, atau kedua hurufnya yang mendahului alif itu mutaharrik. Walakin ahaduhuma ha, tapi salah satunya ha. Karena memang ha ini tidak dianggap pemisah. Contoh yuridu an yadribaha, ia ingin memukulnya. Yuridu an yadribaha. Di sini ha boleh dimalahkan dengan dikatakan yuridu an yadribahe. Yuridu an yadribahe. Kenapa? Karena di situ ya dipisahkan antara alif dengan kasrah oleh dua pemisah yang sama-sama berharokat, tapi salah satunya ha. Ha alif dipisahkan oleh kasrah pada ra oleh dua huruf ba dan ha. Karena salah satunya ha, maka boleh dimalahkan. Wa kadzalika yumalu ma fasala fihi al-ha'u bainal harfain alladhina waqa'a ba'da al-kasrati awwaluhuma sakin. Demikian pula boleh dimalahkan ma fasala fihi al-ha'u, apa yang hak memisahkan padanya antara dua huruf yang mana dua huruf tersebut datang setelah kasrah. Iya. Berarti dipisahkan alif dengan kasrahnya oleh tiga pemisah, cuma ditengah-tengahi oleh hak. Itu. Demikian pula dimalahkan apa yang dipisahkan padanya oleh hak, apa yang hak padanya memisahkan antara dua huruf yang mana dua huruf tersebut datang setelah kasrah. Awalnya sukun, ya awalnya sukun. Contoh hadzani dirhamaka, boleh dikatakan hadzani dirhamaka. Wallahu a'lam. Cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.